Lukas bab 12. Orang abun-ebun saling selek akeripung sampai beda seekeneng nyek-enyek sokona. Isa adebu keret morede. Patengate karagina orang Farisi. Maksud sengkok kemunafik kena. Tadak bareng saya irep, saya tak tengah lena. Ben tadak bareng saya rasa agi, saya tak tabu ka. Apa sekok cagi bakna ebeja malam, bekal ekae dingah ebeja siang. Ben apa sekoto aki bekna kakau pengak orang e dalam kamar saya totop, bekal eo memakia sampai baletra. Kae ngae ya cakanca, bekna jak takok ka orang saya mate beden, tapi tak bisa lebih dari jeria. Marabit sengkok bekna e balekna, sapa sekoto e katako e bekna? Patakok ka Allah. Sabab sa'lana mate e, Allah ko besakia, muang ka dalam apoin raka. Ongguan, Allah jeria sekoto e katako e bekna. Manok ketik lelemak, mone jual perak pajudu keteng. Meski beria, Allah tak kalep kanok manok jeria meski setonga. Obu e cetak ke bekna, jeria kia lai bitong kepi. Jadi tak usah takok, bekna lebih arga mone penting bitnok manok ketik. Kaya ngai ku ongku ya, pak sapa ya ada orang banyak, ngako ja abekna tang moret, bik potrana manosa, bekal iya aku kia ya ada nekat malaikat Allah. Tapi pak sapa saya ada orang banyak, mongker ja abekna tang moret, bi potra manusia bekal epongker nakia ya ada nekat malaikat Allah. Mon orang ngoca aki pa apa si alaben ka potra manusia orang jeria ki bisa sapora. Tapi mon orang jeria ya nyia rona Allah orang jeria tak bisa sapora. Mon bek naik gibe ka kenangan kenangna kebaktian. Kangku ya dili ya ada ne pamarenta ota bena orang seneguk ka kebasaan. Bek najak kebeter perkara bermacarana bek na abile abek na tibi. Ota bena perkara apa sekoca aki bek na. Sabab apa sekotu kau caki bekna, jiria bekal ya ceragi ya kabekna, bi rona Allah mun lana pak kabaktona. Antarana orang si banyak jiria, beda si ngocak ka Isa. Guru, ngereng puna, taretan abdina paringi oning, sopaja abdina iparingana sebagian dari sangkolan nipone pak. Debunah Isa. Taretan, siapa si ngangkat sengkok dia titi hakim, otak betokang bagian sangkolan yang rana bekna si kadua? Salana jiria, Isa laju adebu kereng-reng sebeda jadia kapi. Sengak patengate ya, cek sampai benaria dekah. Sabab odikna manusia tak tergantung kakak sogiana. Meski diandikna tak sakera-kera. Salah najari ya, Isa laju nyareta aki perumpamaan ria. Beda orang sogi, andik tanah sebanyak hasilah. Orang sogi jeria, mulai apeker dalam atena. Sengkok lata andik kenangan pole. Sekebaya penyabek na hasil letang tanah. Apa tang akal setia? Saklah najeria, orang buru apeker pole, serta ngocak ka abek na tibi. Satia sengkok lah nemu akal. Tang deng gudeng bik sengkok, esoro apa gujur? Sengkok pas ma teke searah jeen. Jeria bik sengkok, eka kebaya keneng na tang gandum, benreng-bereng laina. Saklah najeria, sengkok ngocak ke tang abek tibi. Bekna ontongongku, bekna andik sabereng sebegus, benjeria kebi, tak kira iabi sampai ataunan. Mara, setia bu ambu lesoh, ngakan, ngenom, ben odik paseneng. Tapi Allah adhebu ka orang jeria. Hei orang butuh, malam ria bekna bekal mati ya. Pas sapa sehingga andik sakabiannya di andik na bekna, selepa kompol bekna, keangkui abek na tibik jeria. Kanta jeria, tetina orang si ahtiar teroso kia, kaangkui ka parloana tibi. Tapi tak ahtiar, sopaja so kia, ia junena Allah. Salah najar ya, Isa ada bukeret murid dah. Jeria sabapa, arapa sengkok mek ngocak, bak najak kebeter mekere odikna. Ia arya perkara apa saya kakana bakna, otabena apa saya angkuya bakna. Odik ria alebian dari kakanan. Ben beten, alebian dari angkui. Aba sakira, nok manok deng-deng roa. Manok jeria tak namen. Tak anyeh. Tak andik gudeng otak bena lompung. Tapi bi Allah, parengi kakan kia. Bekna ria, lebih arga dari manok. Sapa yang terna bekna, sepolana kabater kanta jeria, lacu bisa nambai omor sakonik belaka. Mohon bekna tak bisa ngelakoni bareng sekenik kanta jeria. Arapa mek kobater perkara en laina. Abesak kira, berma patombuna kembang bunga cobungan rua. bengkembang jaria tak lalakon. Bentak tenun. Tapi Ratu Sulaiman sekali, meski cek sogina, tak nganggui kelampi sebagus akan tak bengkembang jaria. Rebe e tegel setia tombu, ben lagu nelayo ber sampai tadek. Tapi bi Allah, rebe jaria e dendeni cek bagus. Apa boleh bakna? Tapi bakna tak percaya. Jadi bakna tak usah kebeter. Ota bener bingung, mikirnya apa saya kakana, ben apa saya nama bakna. Sebab perkara jaria kepi, sedetik pikirna orang saya tak kenal ke Allah. Mangkana ramana bakna ngageli, cek jaria kepi eka parlo bi bakna. Jadi saya kudu pikirnya bakna, ia area ikhtiar sopaja Allah marentau dina bakna. Selainnya bakal lepare ngagi ke bakna bi Allah. Bakna saya tak apa banyak neria, tak usah takok. Sebab ramana bakna, kasokan marenge bakna berkat dari pemerintahna. Jual di anikna bakna, pesena bagi kareng miskin. Agape dompet saya tak bisa laju, kangkui bakna dibi. Ia area arta saya sempen eswarga. Arta jeria tak bisa elang, sebab tak kening kecok maleng. Ben tak bisa parosak rap-rap. Sebab edima kenengna arta na bakna. E jadiya kia atena bakna. Mara bakna agak jaga, kangkui ngadepi apa abai. Bakna kotu terosak lampi, benda mara tetap odi. Akan tadi abdi saya sedia anantek lorana dari onjengan kapangantan. Mon lorana dateng noktok labeng, abdi jeria tuli mau kae labeng. Pocur ongku di abdi saya temu tepakna anantek, ebek to lorana dateng. Papar caje ya, lorana jeria tanto mau kak jubana. Laju nyoro di abdi natoju, sarta pas alatini di abdi jeria. Pocur ongku di abdi jeria, mon bi lorana etemo tepana anante. Meske lorana jeria dateng tengah malam, otabana lebih dari tengah malam. Kae ngae ya, seumpamana orang sendik bengkot tau, pokol berempa maleng de tengah, tantona aga jaga, sopaja maleng jeria tak masuk ke dalam bengkona. Teti bakna kotu ayah sedia, sabab potrana manosa, bekal rabu ae saat saya tak kasangka bi bakna. Guste, punapa perumpamaan kepanika sarang panjenengan eto cuaki ke abdina sekanca utah bekas sedajana orang? Petrus atanya, Guste Isa adebu. Sapa abdi se estoben bijaksana? Sampai bi lorana e padeti kepalana di abdi laina. Sopaja makane di abdi jeria, mon labek tona? Pocurongku abdi jeria, mon lorana abeli etemo tepana jelenaki lelakona. Papar caja ya, lorana jeria, tanto mar caja aki sakabianan di andikna, ke abdi jeria. Tapi mon abdi jeria apeker e dalam atena, jek lorana gi abit seda tengah, lacu mokole di abdi laina kapi, sarta ngakan ben nginum sampe mabuk. Lorana bakal abeli ya, iare ben bekto, seta eka sangka. Ben abdi jeria, tanto yajer pemare. Sarta pepade nangkung okoman, akan tareng orang saya tak taat ke Allah. Bereng saya tahu, apa saya kesokane lorana? Tapi tak ayah sedia, ben tak ajalan lagi kesokane lorana. Bekale pecoda pak aja. Tapi, di abdi saya tak tahu kesokane lorana. Laju ajalan lagi lelakon saya salah, sampai kodoh pecodi, pecodena epalere. Sebab orang selai paringi banyak, mesti epentai banyak kia. Ben orang saya parcajai sa benyakna, seeku gete dari orang jeria benyak kia. Sengkok deteng maka tonona bumeria, bencek nyamana, cek sake nga apoi jeria, satia larebeng. Kik bode kesengsaraan sekotu jeleni sengkok. Bentang ateria, ngaleng sang sabluna jeria kalakon. Apa benaria nyangka, sengkok deteng ngebe perdamaian katunyeria? Njek, benih perdamaian. Tape parmosoan. Mulai dari setia, orang sesabele banyak nakalema, bekal saling amosoan. Telok amoso dua, otabe dua amoso telok. Epa bekal amosoana ben anak lelake na. Ben anak lelake bekal amosona ben epak na. Ebu amosona bi anak bini na. Ben anak bini amosona ben ebu na. Metua bebini bekal amosona ben manto bini na. Ben manto bebini bekal amosona bi metua bini na. Isa ada bukiah ke orang sebanyak jeriah. Mon bakna nengalai ondem ongke dari bara. Bakna tantong ngocak ojena. Ben pacet pas ojenongku. Mon bekna arasa beda angin dari lauk. Bekna tanto ngocak panasa. Ben pacet pas panas ongku. Bekna ria tujuan dak kandaan. Bekna tau nepek ocen ben panas. Kala ben ngabes kalangek ben bume. Arapa bekna metak tau nepek detandana jaman? Arapa bekna matak moto sakit tibi apa sebener? Mon beda orang sakuket bekna ke pengadilan. Kode aeh tiar ka angkui memare perkara jeriabi orang buruk. Sabetara bekna kik beda ejelen. Mon enje, tanto orang jeria ngeret bekna ka adakna hakim. Ben hakim jeria, tanto masyarakat bekna ka polisi. Bi polisi, bekna tanto pemasok ka penjara. Papar caja ya, bekna tak kira keluar dari penjara. Sabeluna sake atena bekna lonas.